Baca sebagian tentang di akamil al itilafat hukum-hukum tentang orang-orang yang berkenaan menghilangkan barang orang lain. Qala al-Alif hafidhahullah ta'ala, qala al-Imamu al-Baghawi rahimahullah, telah berkata Imam al-Baghawi rahimahullah, zaba ahlul ilmi ila anna ma afsadatil masyiatul al-mursalatu bin nahar min malil khairi fala dhamana ala rabbiha wa amma afsadatu bil lail dhamanahu malikuhu. Dan sebagian dari pendapat ahlul ilmi, para ulama, yaitu bahwasanya apa yang dirusakkan oleh binatang-binatang ternak yang dilepas di siang hari wala dhamana ala rabbiha, maka tentunya yang punya binatang ternak tersebut tidak menanggungnya apabila binatang ternak dilepas di siang hari kemudian merusak harta orang lain. Maka si pemilik binatang ternak tersebut tidak menanggungnya. Wa ma afsadatu bil lail dhamanahu malikuha. Adapun kalau hewan-hewan tersebut dilepas di malam hari kemudian merusakkan harta orang lain, maka si pemilik binatang ternak tersebut atau hewan tersebut menanggungnya. Li anna fil 'urfi an ashabaz zar'i yahfadunahu bin nahar. Karena secara adat biasaan bahwasanya pemilik-pemilik kebun atau pemilik-pemilik tanaman, mereka di siang hari menjaganya, menjaga kebun-kebunnya, menjaga tanaman-tanamannya. Wa nawasi tasrahu bin nahar. Sedangkan binatang-binatang tersebut dilepas di siang hari. Ini secara umum, secara adatnya orang mengembalakan tentunya di siang hari. Wa taridu bil laili ila marah. Kemudian binatang-binatang tersebut tentunya akan kembali di malam hari untuk istirahat. Faman khalafa hadhil adah kana kharijan 'anil 'urfi. Maka barang siapa yang menyelisihi kebiasaan seperti ini, maka dia telah keluar dari kebiasaan. Biasanya mengembala kambing unta itu keumumannya di berbagai negeri, bahkan mayoritas di dunia, otomatis di siang hari, enggak di malam hari ya. Kalau dia sampai melepasnya di malam hari, berarti ini keluar dari kebiasaan. Hadza idza lam yakun malikud dabati ma'aha. Berarti apa? Kalau misalnya keluar binatang ternak pada malam hari, berarti ada apa? Ada sesuatu yang tidak apa? Tidak biasa. Mungkin kandangnya rusak misalnya, sehingga bisa keluar. Atau mungkin ada binatang misalnya, ada serigala masuk kandang misalnya, ya kandangnya akhirnya ditabrak jebol, kemudian pada lari, akhirnya pergi jauh, kemudian merusak. Maka yang seperti ini tidak sebagaimana adatnya, sebagaimana kebiasaannya. Hadza idza lam yakun malikud dabati ma'aha. Kalau seperti ini berarti apa? Seperti ini berarti pemiliknya tidak ada, ya kan? Pemiliknya tidak ada. Pemiliknya tidur, ternyata apa? Ternyata kambing-kambingnya kabur semua karena ada macan di sana. Jadi tentunya apa? Keluar dari adat. Baikana maha walaihi domanun maaf sadatu. Apabila memang apa? Binatang-binatang ternaknya tersebut keluar, memang bersama pemiliknya, kemudian merusakkan tanaman, maka tentunya yang memiliki binatang-binatang ternak tersebut apa? Ya menanggung. Karena apa? Sengaja memang melepas di malam hari. Kecuali kalau seperti tadi, peristiwa yang tidak wajar, biasanya dimasukkan aman, kemudian binatangnya juga tidur, orangnya tidur, ternyata ada tetap. Sehingga kalau keluarnya ini tanpa adat dan tidak ada sebabnya, tentunya tidak menanggung intaha, maksudnya seperti itu. Wakal zakarallahu kisata Dawud Sulaiman alaihi masalam. Wa hukmahuma bidzalik. Dan sungguh Allah SWT telah menyebutkan kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Mereka adalah penguasa, yang raja, Raja Daud dan Raja Sulaiman sekaligus nabi. Tentang peristiwa yang hampir mirip seperti ini, yang keduanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman menghukumi di tengah-tengah kaum tersebut. Allah SWT berkisah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Anbiya ayat 78-79. Wa Dawud wa Sulaiman yahkumani fil harsi. Dan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tatkala keduanya menghukumi dalam perkara hars, yaitu tanaman. Inna fasad fihi gunamul qawm. Tatkala seseorang melepaskan kaum, suatu kaum melepaskan kambing-kambing tersebut sehingga merusakkan tanaman. Wa kunna li hukmihim syahidin. Dan kami Allah SWT menyaksikan apa yang mereka hukumi, mereka putuskan, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Fafahamna ha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Maka kami beri kepahaman tentang hukum tersebut kepada Nabi Sulaiman. Di tatkala Nabi Sulaiman menghukumi dan Nabi Daud menghukumi, ternyata yang lebih dekat dengan kebenaran adalah apa yang dihukumi oleh Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Allah SWT menyatakan fahamnaha Sulaiman, kami berikan kepahaman dalam memutuskan hukum tentang tanaman yang dirusak kambing-kambing suatu kaum. Kullan ataina hukma wa ilma, dan sesungguhnya keduanya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, telah kami berikan ilmu tentang hukum-hukum dan ilmu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, telah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam mengomentari atau menafsirkan ayat tersebut, shakha bi nasul Quran as-sana ala Sulaiman bi tawhi midgaman bil misri. Sungguh Al-Qur'an telah menetapkan bahwasanya Allah SWT memuji Nabi Sulaiman dengan mempunyai kepahaman, yaitu dengan apa? Ad-damanu bil misri, yaitu menentukan hukum tanggung jawab itu dengan semisalnya. Fa inna an-nabsha ra'al ghanam lailan, sesungguhnya peristiwa kambing-kambing yang dilepas di malam hari, kambing-kambing gembalaan yang dilepas di malam hari, wa kana bi bustani inabun, dan tatkala itu kambing-kambing tersebut merusakkan kebun anggur. Wa hakama Daud bi qimatil mutlif fa'ta baral qanam, maka Nabi Daud menghukumi dengan nilai apa yang dihilangkan dari pohon-pohon yang dirusakkan tersebut. Maka Nabi Daud menilai kerusakan tersebut dinisbahkan kepada kambing-kambing. Bahwa jahat biqadril qimah, maka Nabi Daud mendapatkan kadar harga yang dirusakkan tersebut pada mahailas ashabil harsi. Maka Nabi Daud memutuskan untuk apa? Kambing-kambing tersebut diberikan kepada pemilik kebun anggur. Nah, ini karena kambing-kambing ini yang telah merusakkan, kemudian dihitung bersama ini dengan apa? Harganya dengan kambing. Maka sudah saya putuskan, kambing-kambingmu yang merusakkan tanaman untuk mengganti. Ini putusan Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Apa? Keliru. Putusan Nabi Daud, yaitu dengan apa? Dengan membayar kambing-kambing tersebut kepada si pemilik tanaman anggur. Wa qada Sulaimanu bidzaman ala ashabil ghanam. Adapun Nabi Sulaiman memutuskan bahwasanya zaman atau tanggung jawab tersebut dilimpahkan, dinisbahkan kepada si pemilik kambing-kambing. Wa ayat manu dalika bil misli, sehingga apa? Nabi Sulaiman memutuskan untuk apa? pemilik kambing-kambing tersebut harus bertanggung jawab dengan semisal apa yang dirusakkan. Fi ayya'maru al-bustana hatta ya'udu kama kana. Yaitu Nabi Sulaiman memutuskan untuk apa? Para pemilik kambing tersebut untuk apa? Untuk mengembalikan lagi kebun-kebun yang dirusakkan tadi, diperbaiki sampai kembali semula. Sampai kembali semula. Misalnya ada yang dimakan, ada yang diinjek-injek. Pokoknya disuruh apa? Merawat tanaman-tanaman tersebut sampai sedia kala. Walam yudhi'u 'alaihim mughallahu min hini itilafi ila hinil 'aud. Dan bal atau ashabul bustan masyiatan ulaik. Yahudu min nama iha biqadri nama ilbustan. Dan tentunya si pemilik apa? Si pemilik tanaman itu ini tidak memberikan hasil atau tidak memberikan upah kepada orang yang kepada pemilik-pemilik kambing sampai kembali sedia kala. Jadi tatkala bal atau ashabul bustan masya ulaik. Kemudian Nabi Sulaiman tatkala si pemiliknya ini, pemilik-pemilik kambing ini apa? Selama merawat atau mengembalikan tanaman-tanaman yang rusak tersebut, maka kambing-kambingnya berarti diserahkan kepada pemilik kebun. Liyakudu min nama iha biqadri nama ilbustan. Agar pemilik kebun tersebut bisa mengambil hasil lebihnya dari kambing-kambing tersebut. Sekadar kelebihan hasil dari tanaman yang dirusakkan tersebut. Misalnya ya, tanaman anggur tadi kan ini harusnya berbuah ini ya kan. Harusnya ini sudah panen, tapi karena dirusakkan sehingga belum panen, kan rugi kan seperti ini. Maka untuk apa? Membalas kerugian tersebut, kambing-kambing yang dimiliki oleh si punya kambing ini diberikan sementara kepada si pemilik kebun untuk diambil manfaatnya, misalnya diperah susunya, untuk mengganti apa? Mengganti kerugian selama dia mengembalikan tanaman tersebut. Fayastawfu min ma'i ghanamihi nadhira ma fatathu min namai artihim, agar mereka bisa menutup dari kelebihan yang diambil dari binatang-binatang ternak kambing-kambing tersebut. Ini sebagai sepadan apa yang telah dihilangkan dari pertumbuhan atau hasil dari tanaman tersebut. Waqadi tabara nama aini fawajadahuma sawa, dan sungguh pertumbuhan atau perkembangan hasil ternak tadi dengan nilainya pertumbuhan tanaman kalau seandainya tidak rusak maka menjadi sama. Wa hadza huwa ilmu alladzi khasahu Allah bihi wa asna alaihi bi itrakihi intaha. Maka inilah ilmu yang Allah SWT khususkan diberikan kepada Nabi Sulaiman dan merupakan pujian kepada atas Nabi Sulaiman tatkala memutuskan hukuman terhadap pemilik-pemilik kambing tersebut. Begitu tanaman-tanaman tersebut kembali sedia kala, akhirnya apa? Kambingnya dikembalikan lagi. Paham? Paham atau enggak? Belum paham. Jadi ada dua putusan. Di pemilik-pemilik kambing ini memang apa, melepas kambing-kambingnya di malam hari. Maka melepas kambing-kambing di malam hari ini tidak ada secara tidak kebiasaan. Harusnya melepas kambing itu di siang hari mengembara. Kalau dilepas di malam hari akhirnya apa? Merusakkan tanaman orang lain. Karena apa? Kalau malam tidak dijaga, tidak dijaga, si pemiliknya juga tidur, pemilik kebunnya. Sehingga tak kalah datang kambing-kambing akhirnya merusak dan memakan tanaman-tanaman tersebut. Akhirnya perkara ini diangkat di hadapan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud memutuskan untuk membayar ganti rugi tanaman-tanaman yang dirusakkan tersebut, yaitu diganti dengan kambing-kambing tersebut yang merusakkannya. Adapun Nabi Sulaiman memutuskan untuk apa? Si pemilik-pemilik kambing tersebut merawat tanaman-tanaman sampai sedia kala, sedangkan kambing-kambingnya diberikan sementara kepada pemilik kebun untuk diambil manfaatnya. Ya, maksudnya manfaatnya ini apakah sudah berumur selama pertumbuhan anggur sudah mulai kambingnya apa sudah berumur masih bisa berubah? Kambingnya berubah. Makanya pertumbuhan ini satu bulan sudah berah. Sudah mulai. Yeah. Apa kambingnya sudah batir maksudnya? Maksudnya selama satu bulan kalau kambing di tangan orang kan paling tidak apa? Kalau ada susunya bisa diperah, diambil. Kalau satu bulan belum ada anak. Susunya yang jelasnya. Jadi nilai susu ini bisa. Cuma di sini tidak disebutkan kerusakan itu setingkat apa. Kemudian usia anggur itu apakah mau panen atau tidak, atau masih kecil atau. Jadi akhirnya yang punya kebun pernah diberatkan kan memelihara baik kambing. Iya. Tapi kan dia tidak kehilangan kambingnya. kalau Nabi Dawud tadi memutuskan apa? Kambingnya untuk membayar, sehingga dia enggak punya kambing. Karena Nabi Sulaiman gelar makan. Karena Nabi Sulaiman apa? Otomatis ya, otomatis ya. Dia yang punya tanaman juga menggembalakan kambing. Maka alhasil berkata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya hasil yang diambil dari binatang ternak kambing-kambing tadi sama besarnya yang dimanfaatkan oleh si pemilik tanaman dengan apa? Seandainya dia tanamannya ini tidak rusak, tanamannya ini seandainya tidak rusak, hasilnya seperti itu. Sebagaimana dia mendapatkan pertumbuhan dari kambing tersebut, apakah susunya atau mungkin wolnya ya, bisa dibuat, kalau zaman dulu dibuat untuk kain bulu kambingnya. Kemudian Syekh Hafidzallahu Ta'ala meneruskan, wa idza kanatil bahimatu fi yadi ragibin. Ini sudah selesai ya. Ini cerita masalah hukum orang yang merusakkan tadi sudah selesai. Kita kembali lagi ke awal. Saya menyatakan idza kanatil bahimatu fi yadi ragibin aw qa'idin aw sa'ikin. Gimana cinanya Tuhan bimukat timiha gaya diha wafamiha, apabila kendaraan dari binatang, kendaraan yang berbentuk binatang, apakah unta atau kuda, maka tentunya yang menanggung adalah rabnya, orang yang menaikinya, atau yang menanggung apa, yang menghalau atau yang apa, mengarahkannya, al-sa'ik atau yang mengendarainya, yaitu dia bertanggung jawab kejadian yang apa, jinayat itu pidana yang diperbuat oleh kendaraan tersebut atau binatang tersebut pada awalnya. Seperti misalnya seseorang mengendari kuda kemudian menendang orang misalnya dengan apa, kaki depan, maka dia bertanggung jawab. Atau menggigit orang, unta misalnya kemudian menggigit orang, maka si penunggang tersebut, maka dia bertanggung jawab atas apa yang diperbuat oleh kendaraannya. Lama janat bi muakhiriha karijliha, yang tidak bertanggung jawab atas apa, yang akhirnya seperti pada ya, kakinya yang belakang, Di hadis sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Raja Abu Dawud, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Ar-Rajulu Jubbarun. Tapi riwayati Ar-Rijlu, Ar-Rijlu Jubbarun. Tapi riwayati Rijlu Jam'ai Jubbarun, kaki yang belakang dari binatang ternak ini tidak berbicara. Maksudnya jubarun adalah apa yang diperbuat dari binatang ternak ini tidak ada. Kita baca dulu keterangannya. Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, telah berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu bahimati jam'a kal baqari wasyat wa ghairiha wa jinayatu ba'im ghairu matmunatin idza fa'alat bi nafsiha. Maksudnya adalah seluruh binatang yang tidak berbicara seperti sapi, kambing, dan yang selainnya, maka apabila binatang tersebut melakukan jinayat, melakukan pidana, karena apa? Merugikan orang lain, merugikan orang, maka binatang tersebut tidak menanggung apabila memang perbuatan tersebut timbul dari binatang itu sendiri. Kamalau in falatat miman hiya biyadihi wa afsadat, sebagaimana kalau binatang tersebut terlepas dari tangan orang, kemudian tanam binatang tersebut merusak. Fala domana ala ahadin, maka tidak ada yang menanggung seorang pun. Misalnya seseorang menuntut unta, ya sudah dituntun, ya sudah dituntun, ternyata lepas, setelah lepas kemudian menggigit orang misalnya, maka di sini tidak ada yang menanggung. Kan apa, ini lepas, sedangkan perbuatan itu apa, perbuatan dari binatang tersebut, kecuali kalau dia pegang kemudian menggigit orang, nah itu lainnya kan. Tapi ini lepas, hukumnya beda dengan dia memegang kendali unta kemudian menggigit orang, otomatis dia yang bertanggung jawab. Adapun kalau lepas tidak berkuasa orang yang punya kemudian menggigit orang, maka tidak ada tanggungan. Malam takun ukuran, selama binatang tersebut memang bukan binatang jenis yang galak. Wala farata sahibuha fi khibdiha bilain, kalau memang jenisnya ini memang binatangnya ini binatang galak, sehingga kok sampai lepas, maka dia yang punya bertanggung jawab ya. Misalnya dia tahu megang kalau anjingnya itu benar-benar galak. Galak bukan anjing biasa, kalau anjing biasa lepas ya enggak gigit orang. Kalau herder misalnya sampai lepas dari tangan gigit orang, maka orang yang punya ini bertanggung jawab. Adapun yang biasa-biasa tidak galak, maka tidak ada, kalau sehingga gigit orang maka tidak ada larungan. Wala fatarata sahibuha bihibdiha bilain, dan pemiliknya juga tidak menelantarkan, yaitu menjaganya di malam hari. Awal binatangnya ini memang binatang susah dikendalikan, harusnya apa? Harusnya jangan dibiarkan di malam hari, benar-benar malam hari itu di bagaimana caranya agar binatang tersebut tidak lepas. Kalau sampai dia apa mentelantarkan binatang tersebut, kemudian tidak diurus, kemudian akhirnya merusakkan sesuatu, maka pemiliknya akan bertanggung jawab. Au bi aswaqil muslimin wa mujami'ihim, atau merusakkan di dilepas di pasar-pasar kaum muslimin atau perkumpulan-kumpulan mereka. Maka kalau menelantarkan, maka bertanggung jawab. Wa kadza qala ghairu wahidin, dan ini juga ya selain dari pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Inau inama yakunu jubbaran idza kanat munfalatah dabatu ala wajhiha laisa laha qa'idun wala sa'ikun illa dhariyah. Dan hanyalah jubbaran, binatang itu sifatnya tidak berbicara, atau lepas, sedangkan lepasnya tersebut tidak ada apa, tidak ada yang menggiring, atau tidak ada yang apa menghalang. Maka tidak ada tanggungannya illa dzariyah, kecuali kalau binatang tersebut binatang yang galak. Jadi yang apa itu hukumnya itu berbeda dengan masyarakat kita ya. Masyarakat kita itu kalau ada binatang lepas tiba-tiba lepas di jalan kemudian terjadi kecelakaan, itu yang menanggung pemiliknya. Karena dulu kejadian sampai fatal, bahkan sapinya dijual itu tidak cukup untuk membiayai yang orang yang ketabrak itu. Perbedaan saya, babi lepas ditabrak orang, babinya mati, orang yang ketabrak itu yang nanggung. Kaki lepas iya. Itu sana babi lima dilepaskan. Di mana? Di Irian. Oh, di Irian. Saya kira di sini. Kalau di Irian memang iya. Saya sendiri pernah mengalami hal tersebut dan yang menanggung iya. Juga yang punya binatang. Harusnya kalau seperti itu enggak. Kalau di Irian itu karena yang berkuasa memang orang-orang sana. Kita yang nabrak ibaratnya pendatang harus kalah. Enggak mau ya. Tetap nyawa nanti yang taruhannya musuh orang sana mau. Tapi saya sakit disebutkan di situ bahwa tidak tanggung jawab ya, pemilihnya. Iya. Tidak tanggung jawab pemilihnya. Tidak tanggung jawab. Kecuali kalau memang apa binatangnya binatang buas. Kalau babi itu enggak buas. Kecuali kalau babinya ini punya anak. Atau babi yang terluka ini baru buas betul. Bahkan melebihi buasnya anjing. Kalau kambing, sapi, ini yang punya hewan. Kalau ketabrak? Iya. Misalnya kalau di desa ketabrak hewan itu yang terjawab yang punya hewan. Kalau secara hukum Islam ya kalau lepas seperti itu berarti tidak ada yang nabrak ya tidak kan biasanya saja lepas sendiri kita lepas sendiri terus dikar ke jalan ini nabrak kita nabrak motor dia nggak dipatok nih kendaraan lo jalan di kalau secara hukum tadi tidak ada ya biasanya yang punya hewan ya, tidak ada harusnya itu nggak tanpa kesepakatan sudah memasai diri. Hukum tidak tertulis, pak. Hukum tidak tertulis, jadi berlaku menurut desa. Soalnya apa? Soalnya binatang harusnya tidak di jalan, ya. Iya. Kenapa kok di jalan? Kalau misalnya dituntut seperti itu, ya kalau dituntut yang nabrak, nabrak sapiku, lah aku kan di jalan, enggak di jalan rumah. Siapa yang salah melewati jalan ini jalan buat orang lewat. Kecuali binatang liar. Binatang liar ya enggak ada. Hanya dia. Ayam. Ayam. Ya, seperti itu tadi. Harusnya seperti itu. Kita lewat jalan lautan itu. Nabrak apa hujan atau apa tentang ini dalam pertentangan pertentangan sebenarnya tidak bisa dituntut seperti itu seperti kita nabrak ayam di jalanan dituntut dari mana barunya ayam nggak di jalan sudah enggak berarti kalau nabrak ayam yang nabrak jatuh berarti yang menabrak jawab. Tidak ada yang menanggung tidak ada. Karena ayamnya secara apa ayam sopo enggak ngaku. Jadi ayam pun enggak ngaku. Seperti ini wala dan mana ala ahad. Maka tidak ada yang menanggung seorang pun. Ya semuanya ya diambil sendiri. Kalau ayamnya mati ya ditanggung sendiri yang punya. Kalau dia jatuh ya dia sendiri yang nanggung. Kalau dia nggak ngaku ya diambil aja pak melilit. Allah alam. Mungkin nanti ada keterangannya lagi. Soalnya ini belum selesai. Kini ini dulu wabillahi taufiq wal hidayah. Salam kepada pemirsa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilaf-hilafnya oke.